اللهم ارحمنا بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad-din, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, faman yahdihillahu fala mudilla, wa man yudlil fala hadiya. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak henti-hentinya bersyukur karena tidak henti-hentinya pula kita menerima nikmat dari Allah. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian tidak apa-apa bersalawat kepada Rasulullah karena Allah dan malaikat setiap saat bersalawat kepada Rasulullah, sepanjang waktu bersalawat kepada Rasulullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat ke atas Nabi. Kita bersalawat pula sehingga dapat bersama dengan Allah dan para malaikat melakukan ibadah salawat yang mulia ini. Kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tidak sempurna salawat apabila tidak diiringi dengan salam. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah ke atas Nabi dan ucapkanlah salam kepada beliau. Kita bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati beserta para pejabat yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Pada pagi Jumat yang mulia ini, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang mulia ini, yaitu dalam rangka mempersiapkan diri menyambut Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan semua kita insyaAllah akan mendapatkan kemuliaan pula hendak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut Ramadan apabila kita ambil dari hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah menyambut Ramadan 2 bulan sebelum kedatangan Ramadan. Ini kita dapatkan dari hadis Rasulullah yang isinya adalah doa. Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadhan. Disebut 3 nama bulan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, ini dalam riwayat yang lain. Dan berikan pula lah keberkahan kepada kami di bulan Ramadan dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi dari hadis ini Rasulullah telah berbekal 2 bulan sebelum Ramadan. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya Rasulullah banyak sekali berpuasa pada bulan Rajab, lebih banyak lagi berpuasa pada bulan Sya'ban. Ketika ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau lebih banyak berpuasa di 2 bulan ini? Rasulullah menjawab, sebab setelahnya akan datang Ramadan. Jadi karena Ramadan akan datang, Rasulullah berbekal dengan doa, dengan puasa, Dan yang lebih penting lagi adalah dengan menyiapkan keimanan. Karena dengan keimanan yang tinggi, dengan keimanan yang kuat, kemudian masuk Ramadan, maka kita akan mendapatkan nilai yang istimewa yang memang telah Allah sediakan di bulan Ramadan. Yang nilai tersebut akan kembali kebaikannya kepada diri kita. Pribadi kita menjadi pribadi yang agung. Kita akan menjadi seorang, umpamanya, suami yang saleh, istri yang saleha, tokoh menjadi tokoh yang karismatik, pemimpin menjadi pemimpin yang dimuliakan. Kesemuanya itu adalah dengan berbekal nilai. Nah, nilai kehidupan itu telah disediakan oleh Allah di bulan Ramadhan. Sekarang kita akan bahas nilai apa yang Allah sediakan di bulan Ramadhan. Untuk membahaskan ini mesti kita fokus kepada satu kata supaya dapat merasakannya. Karena Ramadhan ini banyak sekali kandungan yang berharga di dalamnya. Maka kita masuk melalui kata yang disebut di dalam hadis Nabi tadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa barik lana fi Ramadan. Dan berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Ramadan. Berkah. Nah, ini kata untuk masuk ke kebaikan-kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Ramadan. Yang perlu kita ketahui adalah berkah itu apa maknanya? Apa makna berkah? Selalu kata ini kita sebut, mudah-mudahan umur bapak diberkahi. Umur dapat pasangan hidup, mudah-mudahan pasangan hidup yang diberkahi. Dapat anak, mudah-mudahan anak yang diberkahi. Punya ilmu, mudah-mudahan ilmu yang diberkahi. Ada jabatan, mudah-mudahan jabatan yang diberkahi oleh Allah. Apa makna berkah? Apa makna berkah? Kata yang biasa kita sebut. Tapi kata ini, kata yang sangat tinggi sekali nilainya. Seandainya seseorang mendapatkan berkah, maka dia akan menjadi pribadi yang mulia. Tokoh dengan makna yang sebenarnya. Pemimpin yang sejati. Kalau memang sudah diberkahi. Dan itu akan didapatkan melalui Ramadan. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis juga yang isinya adalah doa, tapi doa itu doa ancaman. Celakalah. Rasulullah menggunakan kata celaka, berarti ancaman. Jangan sampai terjadi. Celakalah orang yang masuk bulan suci Ramadan, kemudian dia tinggalkan Ramadan, tetapi dosanya tak diampuni. Celakalah orang tersebut. Bermana tidak mendapatkan nilai kebaikan dari Ramadan. Nah, kita tak mau termasuk ke dalam golongan orang yang seperti itu. Berkah. Kata berkah ini bisa kita fahami melalui umpamanya ayat suci Al-Quran tentang kota yang diberkahi. Kota apa yang diberkahi oleh Allah? Kota Mekah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bibakkata mubarakan. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan di muka bumi, rumah yang dimaksudkan rumah Allah, masjid, adalah yang berada di kota Mekah yang diberkahi. maksudnya adalah Ka'bah, Masjidil Haram. Allah menyebut kota Mekah itu kota yang diberkahi. Apa mana berkah di sini? Secara bahasa, berkah itu maknanya lebih. Keberkahan maknanya kelebihan. Kota Mekah yang diberkahi, kota Mekah yang diberi kelebihan. Apa kelebihan kota Mekah? Yang di dalamnya ada Masjidil Haram, ada Ka'bah. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melakukan ibadah salat sekali saja di kota Mekah, di Masjidil Haram, sekali saja sama dengan melakukan ibadah salat di selain Masjidil Haram, berapa kali? 100,000 kali. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada kota Mekah. Itu dia keberkahan. Salat sekali saja di sana sama dengan salat di sini 100,000 kali. Kalau satu kali salat berapa menit? Katakanlah 5 menit. Bermakna sama dengan salat di tempat kita ini 500,000 menit. Berapa jam ya? Berapa hari kita salat di sini baru bisa menyaingi salat di sana? Apa yang membedakan tempat kita di sini dengan tempat yang di sana? Di sana diberkahi oleh Allah. Di sana diberi kelebihan oleh Allah. Tambah lagi. Melalui ayat Al-Quran juga. Tadi tempat, sekarang kita pindah ke waktu. Di dalam Al-Quran ada malam yang diberkahi oleh Allah. Berkah malam tersebut. Malam itu satu malam sama dengan malam-malam yang lain, tak ada beda. Tapi malam tersebut karena diberkahi oleh Allah, harga satu malam itu sama dengan semua kita tahu 1,000 bulan. Tinggal lagi pengetahuan ini mesti menghantarkan kita kepada keyakinan. Keyakinan itu mesti menghantarkan kita kepada motivasi dan semangat untuk mendapatkan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Malam apa yang diberkahi oleh Allah? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam qadar, Lailatul Qadar. Yaitu Allah sebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1,000 bulan. Sekarang sudah dapat makna berkah, yaitu lebih keberkahan, kelebihan. Tempat yang diberkahi, di tempat itu ada kelebihan. Waktu yang diberkahi, di waktu itu ada kelebihan. Hidup yang diberkahi, mudah-mudahan hidup kita ini diberkahi oleh Allah. Hidup yang diberi kelebihan. Hidup yang seperti apa yang diberi kelebihan? Mungkin kita ini hanya hidup 50-60 tahun, tapi banyak kerja kita buat. Itu hidup yang berkah. Ada orang yang hidupnya lama tapi tak bisa disebut apa pekerjaan yang telah ia lakukan, pekerjaan yang baik, yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Imam Syafi'i itu berumur berapa? Berapa umur Imam Syafi'i meninggal dunia? Imam Syafi'i itu meninggal dunia umur 56 tahun. Umur 56 ini umur apa ini? Umur pensiun. 56 tahun umur Imam Syafi'i. Berapa karya yang beliau hasilkan? 200 karya. Dan karya itu karya-karya besar. Sampai hari ini masih menjadi rujukan utama. Kalau disebut ilmu usul fikih, yang menyusunnya itu Imam Syafi'i. Belum ada lagi orang yang menyusun ilmu itu sebelum beliau. maka dikatakan beliaulah sebagai yang menghasilkan ilmu usul fikih. Karya dihasilkan dengan umur 56 tahun. Kita sekarang sudah berapa umur? Berapa karya yang kita hasilkan? Apa bedanya umur kita dengan umur beliau? Umur beliau diberkahi oleh Allah. Umur kita kurang diberkahi. Ah, kurang ini lembutlah sedikit ini. Kurang diberkahi. Bahkan di sana ada orang yang umurnya tak diberkahi. Apa sebab? Tak ada kerja yang baik yang dia buat. Yang buruk saja disebut orang sepanjang waktu. Sebut nama dia, dia itulah yang buat kerja. Ah, dia itu. Umur yang tidak diberkahi. Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini contoh khalifah. Sehingga beliau disebut khalifah yang kelima. Setelah empat khalifah Ar-Rashidin, Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah hanya 2.5 tahun saja. 2.5 tahun. Kalau pejabat sekarang berapa tahun masa jabatannya? 5 tahun kan? Setelah itu baru dipilih pulang. Ini hanya 2.5 tahun Umar bin Abdul Aziz dapat. Tapi dapat membasmi kemiskinan. Tak ada lagi kemiskinan. Tak ada orang yang mau menerima zakat, karena semuanya sudah mengeluarkan zakat. Apa sebab? Dengan 2.5 tahun mampu menyelesaikan masalah, masalah masyarakat, masalah umat, masalah kemiskinan. Sebabnya adalah karena masa jabatan itu diberkahi oleh Allah. 2.5 tahun, tapi seperti 25 tahun. Karena masa jabatan itu masa jabatan yang diberkahi oleh Allah. Mau berkah? Ini sudah diterangkan mana berkah ini. Kalau rezeki yang kita terima itu rezeki yang berkah, rezeki itu mendatangkan kebaikan, bukan bagi kita saja, anak kita, semua anak kita menjadi. Dan satu harga anak kita itu seperti 1.000 anak orang lain. Apa sebab? Sebab anak kita ini anak yang diberkahi oleh Allah. Al-wahid kal alfi in amrun ana. Satu orang sama dengan 1.000. Kalau yang satu itu berkah. Maka kata orang tua-tua dulu, jangan jatuhkan satu butir nasi ke bawah piring itu. Kalau jatuh, ambil. Apa sebab? Mungkin di yang satu itu yang mengenyangkanmu. Ah, orang tua kita faham dahulu makna berkah. Satu. Tapi apabila nilainya itu di dalamnya ada keberkahan, satu itu mengenyangkan. Tapi kalau tak berkah, 3 pinggan pun makan. 3 pinggan banyak, tak kenyang-kenyang karena tak berkah. Maka selalu kita sebutkan, biarlah sedikit asal berkah. Karena banyak orang sekarang karena materialistik kebendaan, hitung-hitungnya angka-angka-angka, semakin banyak wah semakin bagus, padahal belum tentu. Karena nilai sesuatu bukan pada banyaknya, bukan pada kuantitas. Nilai sesuai itu ada pada kualitas berkah. Itu sebabnya mengapa kita mengaji, mengaji, mengaji, supaya berkah. Andaikan negeri kita ini diberkahi oleh Allah. Nah, ini Allah menyebut di dalam Al-Quran. Kalau diberkahi, yang turun dari langit mendatangkan kebaikan, yang tumbuh dari bumi mendatangkan kebaikan, yang tersimpan dalam perut bumi pun mendatangkan kebaikan kalau diberkahi oleh Allah. Tapi kalau tak diberkahi, yang dari langit mendatangkan bencana, yang tumbuh dari bumi mendatangkan bencana, yang di dalam perut bumi pun mengeluarkan lumpur panas sebagai bencana. Sudah terjadi? Lumpur panas sudah terjadi belum? Kita tak mau itu terjadi di negeri kita ini. Bagaimana supaya kita mendapatkan keberkahan? Nilai mesti kita perhatikan. Allah menyebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk satu negeri itu, kalau Allah menyebut kalau, bermakna ayat ini ayat syartiyah, ayat bersyarat, penuhi syarat, Allah akan penuhi. Kalaulah penduduk satu kampung beriman dan bertakwa, iman, takwa, ini syarat, la fatahna alaihim barakat, niscaya kami akan turunkan keberkatan dari langit dan bumi. Iman dan takwa, suami beriman bertakwa dapat berkah, istri beriman bertakwa dapat berkah. Apa keberkahannya? Apa yang mereka harapkan dari hidup berumah tangga? Anak, maka keberkahan nanti dapat pada anak. Dua hari yang lalu saya search di internet, saya tulis anak 5 tahun hafal Al-Quran. Rupanya banyak. Kita tak tahu, rupanya banyak sekali anak umur 5 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Ada seorang anak umur 5 tahun hafal Al-Quran dari Iran. Apa sebab anak ini umur 5 tahun sudah hafal Al-Quran? Sebabnya adalah karena ayahnya, ibunya beriman dan bertakwa. Nanti kalau kita kaitkan dengan Ramadan, Ramadan itu juga kaitannya iman dan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Allah mulai ayat puasa dengan iman, Allah akhiri ayat puasa dengan takwa. Mengapa dimulai dengan iman dan diakhiri dengan takwa? Hei beriman, hei orang beriman, buktikan keimananmu dengan berpuasa. Nanti kamu akan menjadi orang bertakwa apabila kamu membuktikan diri sebagai orang yang beriman dan mendapatkan ketakwaan, maka berkah untukmu. Pasangan ini dapat berkah, anak umur 5 tahun hafal Quran. Tapi mereka berdua membuktikan keimanan sehingga mendapatkan ketakwaan. Dengan apa mereka buktikan? Yaitu kita lihat ceritanya. Rupanya mereka berdua ini berjanji tidak akan akad nikah, tidak akan berumah tangga, sehinggalah masing-masing mereka itu hafal Al-Quran 30 juz. Ini si bapa dan si ibu, sebelum jadi bapak dan ibu. Janjinya apa? Kita ini baru akan akad nikah kalau semua kita ini sudah hafal Quran 30 juz. Selagi belum hafal Quran 30 juz, kita tak akan menikah. Ada tak kita berjanji seperti itu? Ini yang sudah nikah ya. Janji kita, kita buat satu rumah dulu, baru kita nikah ya. Kita kumpulkan uang sekian juta dulu, baru kita nikah ya. Sudah diangkat saya jadi pegawai negeri, nanti baru kita nikah ya. Itu perjanjiannya. Kalau sudah selesai nanti kuliah, baru kita nikah. Kalau pasangan ini tidak hafal kita Quran 30 juz, baru kita nikah. Apa Quran 30 juz? Kemudian mereka menikah. Karena telah hafal, maka mestilah mengulang hafalan. Kalau tidak, hilang. Mengulang, mengulang, mengulang. Pengalaman mereka mengulang Quran 30 juz itu diulang dalam satu hari. Satu hari selesai 30 juz, mengulang. Karena dah hafal, lancar. Satu tahun berapa kali mengulang? Satu tahun berapa hari? 365 hari. bermakna dalam satu tahun 365 kali mengulang Al-Quran. Bapak demikian, ibu pun demikian. Anak di dalam dikandung tengah mendengar si bapak dan si ibu mengulang Al-Quran. Lahir anak setahun 365 kali mendengarkan Al-Quran dari bapak ibu. Telinga anak sudah aktif belum? Kalau sudah dilahirkan ke dunia, oh sudah aktif, sangat terang sekali telinga anak dan merekam. Pitanya itu masih bersih. Dan yang direkam adalah ayat Al-Quran. Umur 2 tahun sudah berapa? 365 kali 2. Dari bapak mendengarkan itu, dari ibu pun mendengarkan itu. Baru mulai berbicara, langsung anak ini berbicara dengan ayat-ayat Al-Quran. Rupanya rekaman sudah ada, tak perlu mau diulang-ulang lagi di mulutnya. Keluar saja dengan sendirinya, karena sudah beratus kali mendengarkan ayat tersebut. Umur 5 tahun sudah hafal dengan makhraj dan tajwidnya yang tepat, karena kata-katanya sudah sempurna. Umur 7 tahun mendapat gelar doktor dalam bidang ilmu tafsir Al-Quran. Kita umur 40 tahun baru dapat gelar doktor. Beliau umur 7 tahun sudah diuji oleh syekh-syekh utama kepakarannya dalam menguasai Al-Quran. Sebut saja ayat, dia akan lanjutkan. Dan dia tahu di surah apa, di ayat yang keberapa, di halaman yang keberapa. Kita tahu tak kul huwallahu ahad itu halaman berapa? Hafal-hafal kul huwallahu ahad halamannya, tak hafal. Mengapa jadi anak ini seperti ini? Anak ini jadi seperti ini. Judul kita jangan lupa. Anak ini jadi seperti ini adalah karena mendapat keberkahan dari Allah. Kalau sudah diberkahi oleh Allah, akal ini tak bisa memahami lagi, karena akal ini memiliki keterbatasan di dalam memahami keberkahan. Satu ketika Rasulullah menyiapkan makanan. Anas bin Malik ini yang selalu membantu Rasulullah di rumah baginda. Melihat Rasulullah ini menyiap makanan untuk 3 orang, maka Anas bin Malik ini ketika diperintah oleh Rasulullah, wahai Anas, panggil sahabat-sahabatku untuk makan makanan yang kita sediakan ini. Karena nampak makanan untuk 3 orang, maka Anas ini pun panggil 3 orang saja. Takut nanti tak cukup makanan. Sudah datang 3 orang dan makan, masih berlebih. Apa makna lebih tadi? Berkah. Makna berkah? Lebih. Pengajian pagi ini satu kata saja, berkah. Dah, berkah ini saja. Tak ada pindah ke mana-mana. Dan kita siapkan diri menjelang Ramadan supaya nanti di bulan Ramadan kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Keberkahan berupa apa? Nah itu kita serahkan sajalah kepada Allah. Badan kita berkah sehingga sehat saja selalu. Pekerjaan kita berat-berat, mobile berpindah ke sana kemari, tetapi sehat saja. Orang lain di rumah sehari sakit, sehari sehat, sehari sakit. Ah, apa bedanya? Oh, rupanya badan kita telah diberkahi oleh Allah. Rasulullah mengatakan kepada Anas, sudah kau panggil sahabatku wahai Anas? Sudah ya Rasulullah. Berapa orang? 3 orang. Mengapa 3 orang yang kau panggil? Aku kan minta tadi panggil sahabat-sahabatku. Anas ini enggan menjawab. Ini makanan sedikit lah ya Rasulullah. Tapi enggan menjawabnya. Apa sebab? Sebab Rasulullah memerintahkan dengan memahami nilai berkah yang ada dalam makanan tersebut. Anas pula melihat makanan itu dengan mata kepalanya saja, tidak memahami dengan hatinya. hatinya yang berisi keimanan. Kemudian Anas pun panggil lagi. Tapi tak semua sahabat juga panggil ke rumah makan. Habis semua sahabat makan, masih lagi tersisa makanan tersebut. Kemudian dipanggil lagi sahabat yang lain, sehingga tak ada lagi sahabat yang tidak makan di rumah Rasulullah. Meskipun demikian, makanan tersebut masih lagi tersisa. Makanan itu disebut makanan yang diberkahi oleh Allah. Bagaimana makanan kita diberkahi oleh Allah? Beras sebelum bulan habis masih tersisa? Atau kurang terus saja beras itu? Nah, mungkin kaitannya dengan keberkahan. Kita lihat di negeri Arab sekarang ini, kaya raya negeri Arab. Kalau tengok dari permukaan bumi ya, semestinya negeri Arab ini negeri yang paling miskin di dunia ini. Apa sebab? Padang pasir, tak ada apa bisa ditanam, jauh dari air, sumber kehidupan. Hujan, hujan itu mungkin sekali setahun itu sudah beruntung lah itu. Saya 4 tahun di Mesir, 2 kali baru dapat hujan. Itu pun hujan gerimis. Maka kalau pergi ke Mesir, tengoklah, tak ada selokan di kiri kanan. Buat apa buat selokan? Tak pernah ada hujan. Maka pekerjaan umumnya tak ada buat selokan di kiri kanan jalan. Kalau lihat dari permukaan bumi, mereka ini orang-orang miskin sebenarnya, tapi nampak mereka ini orang-orang kaya. Kaya raya. Sampai klub sepak bola pun mereka beli. Nah, itu dah keterlaluan dah. Mobil polisinya saja, mobil polisi, satu mobil polisi itu miliaran harganya. Mobil polisi kita apa mereknya? Mereka mereknya itu mahal sekali. Saya pun tak tahu apa mereknya. Tentang keduniaan. Begitu kaya raya ya. Sehingga bangunan yang mereka miliki itu seperti Burjul Khalifah. Bangunan yang mereka miliki itu bisa berputar 360 derajat. Bangunan itu berputar. Teknologi yang mereka miliki. Dengan apa mereka membeli teknologi tersebut? Dengan uang. Tapi uang itu dari mana mereka dapatkan? Dari minyak bumi. Minyak bumi itu di mana letaknya? Di dalam sana. Siapa yang menetapkan minyak bumi itu di sana? Tidak di tempat yang lain. Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada kaitan dengan siapa? Ada kaitan mungkin dengan para nabi terdahulu yang beriman dan bertakwa. Ada kaitan dengan pengikut para nabi terdahulu yang beriman dan bertakwa. Karena janji Allah sebagai syarat untuk mendapatkan keberkahan adalah beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah pendidik penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, sungguh la itu maknanya lam taukid, lam penekanan, sungguh lafatahna. Kalau belajar bahasa Arab, fatahna ini fi'il madhi, past tense. Kalau dilihat dari maknanya, bukan past tense, future tense, yaitu masa yang akan datang. Kalaulah penduduk satu kampung beriman dan bertakwa, niscaya kami akan menurunkan keberkahan. Kan akan menerangkan perkara yang akan, menerangkan perkara yang akan datang. Tapi Allah tak menggunakan kata kerja akan datang. Allah menggunakan kata kerja lampau. Dalam ilmu Al-Quran, apabila kata kerja lampau digunakan untuk menerangkan perkara yang akan datang, bermakna isinya adalah penekanan. Bermakna pasti, wah, itu penekanan ya. Pasti akan mendapatkan keberkahan kalau penduduk satu kampung itu beriman dan bertakwa. Sama dengan ayat ini. Ayat ini juga ayat pasti. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami pasti akan memberikan kepadamu kemenangan, kemenangan yang nyata, pasti. Padahal ketika ayat ini turun, Rasulullah belum lagi menguasai dunia ini, baru di Madinah saja baru. Tetapi janji Allah itu adalah pasti apabila kita memenuhi syarat, yaitu syaratnya adalah beriman dan bertakwa. Sama dengan kita berjanji dengan anak kita, nah, belajar sungguh-sungguh, rajin-rajin. Kalau kamu belajar sungguh-sungguh, rajin-rajin, dapat nilai yang tinggi, nanti ayah akan bawa pergi jalan-jalan, umroh umpamanya. Janji ya, janji. Ah, dah berjanji ini antara ayah dengan anak. Maka anak pun belajar sungguh-sungguh, dapat hasil yang memuaskan, tinggi nilainya. Anak sudah memenuhi syarat? Sudah. Maka ayah pun memenuhi janjinya. Begitu juga kita, untuk mendapatkan keberkahan, penuhi syarat, beriman dan bertakwa. Maka di sepanjang Ramadan itu adalah peluang terbuka untuk beriman dan bertakwa. Bahkan nanti melalui pengajian-pengajian kita akan dapatkan, bahkan Allah tutup peluang, sehingga manusia, Allah tutup peluang untuk melakukan kemaksiatan dan pelanggaran, sehingga manusia konsentrasi kepada melakukan ketaatan. Kalau sudah masuk Ramadan, bagaimana pintu surga? Bagaimana pintu neraka? Bagaimana syaitan? Nah, ini yang selalu kita dengar. Idza jaa Ramadan, apabila Ramadan telah tiba, futtihat abwabul jannah, dibuka-bukakan pintu surga itu. Apa makna dibuka-bukakan? Bukan futihat, futtihat, ada tasydid. Kalau kita belajar bahasa Arab, maknanya dibuka-bukakan. Maknanya diberi kita semangat, karena dengan dibukakan pintu surga, ah, ini peluang untuk masuk, bersemangat. Maka kalau tak bersemangat masuk Ramadan, ah, itu dipertanyakan hatinya, ada iman tidak di dalamnya. Allah, dekat lagi Ramadan ini, tak dapatlah sarapan pagi, ah, itu bermakna bukan iman itu, itu hawa nafsu itu. Allah, saya ini terkena penyakit mah ini, bagaimana penyakitnya yang dia ingat. Padahal boleh jadi Allah menurunkan keberkahan meskipun dia menderita penyakit, dia mampu menjalaninya. Buktinya ramai orang yang berhasil berpuasa. Apa sebab? Allah menurunkan keberkahan. Kalau sudah berkah, kerja kita itu lebih bagus dari hari-hari biasa. Karena ada yang berfahaman, Allah, kalau dah bulan Ramadan ini lapar, macam mana kerja kita ini? Ini akan turun? Akan turun apa katanya? Kalau biasanya semangat bekerja, ah, ini akan turun kualitas bekerja kita ini. Sebab perut kosong, tidak memahami. Sebenarnya dengan perut kosong itu kerja akan lebih bagus. Apa sebab? Sebab bagi orang beriman, ia tidak lagi memikirkan unsur yang memasungnya. Ini unsur jasad ini. Ini adalah unsur yang memenjarakan kita, yang membatasi langkah kita. Kalau kita tidak makan, tidak minum, maka yang terbangun adalah kerohanian kita. Kita ada dua unsur. Dahulu pernah kita sampaikan di sini. Kita ada unsur jasad. Ini kaitan dengan hawa nafsu. Makan, makan, makan, minum, minum, minum. Ah, ini dia kaitannya. Sekarang kalau sudah bulan Ramadan, tak boleh makan lagi. Lapar, tak makan. Minum, haus, tak minum. Akhirnya konsentrasi kepada kerohanian. Timbul semangat. Semangat bekerja. Semangat bekerja karena keimanan, terbukti ketakwaan. Terbukti ketakwaan, Allah menurunkan keberkahan. Ini hanya bisa difahami oleh orang yang beriman saja. Kalau tak beriman, wah susah memahami. Betul enggak tuh Ustaz? Karena tak pernah mendapatkan pengalaman, maka menjadi ragu-ragu. Buktinya perang-perang yang terjadi dalam Islam dan perang itu dimenangi oleh umat Islam adalah perang itu terjadi dalam bulan Ramadan. Terhalang mereka karena berpuasa Ramadan untuk berperang? Tidak. Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Dan jumlah umat Islam ketika itu hanya 313. Musuh itu 3 kali lipat. Bagaimana yang satu ini bisa mengalahkan yang 3 lagi? Karena 1 banding 3. Sebab yang satu ini beriman dan bertakwa, kemudian Allah berikan keberkahan sehingga satu umat Islam bisa membunuh 10 orang kafir. Bermakna yang satu ini punya kelebihan. Punya kelebihan bermakna telah mendapatkan keberkahan. Mau dapat berkah? Ini bulan Ramadan di hadapan. Maka bekalkan diri dengan keimanan dan ketakwaan. Semakin kuat keimanan kita, semakin banyak kita buktikan keimanan itu dengan ketakwaan. Jadi takwa itu adalah pembuktian keimanan. Maka semakin tinggi nilai keberkahan yang akan kita dapatkan. Seperti pagi hari ini. Ini kalau ikut pemahaman orang kebendaan, orang materialisme, ini sudah membuang waktu jam kerja kita ini. Iya kan? Oh ini rugi kita nanti ini bayar gaji ini. Karena ini tak bekerja ini. Kantor kosong ini. Tak faham bahwasanya hidup manusia itu bukan hanya dengan hitung-hitungan benda. Hidup manusia itu ada kaitan dengan nilai. Dan nilai yang paling tinggi itu adalah keberkahan. Dan itu hanya dapat difahami oleh orang-orang yang beriman. Coba kita lihat. Ini kalau mau melihatnya juga silakan. Ada orang yang hartanya banyak, tapi kita lihat harta yang banyak tidak mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi dirinya, bagi keluarganya. Harta memang banyak, berlimpah-limpah, tak habis digunakan, tapi tak ada kebaikan yang bisa disebut untuk orang lain, untuk masyarakat. Ada orang yang hartanya sedikit, cukup-cukupan saja, tapi dengan harta yang sedikit itu banyak kerja dibuat dan orang lain merasakan manfaatnya. Bermakna bukan di banyaknya harta itu nilai, tetapi di keberkahan harta itu ada nilai. Alangkah baiknya pula harta itu banyak kemudian berkah pula. Ah, itu kita harapkanlah. Tapi kalau disuruh memilih, mana mau? Banyak harta tapi tak berkah, dari sedikit harta tapi berkah? Hah? Tak berani jawab. Karena ada orang yang mau biarlah harta banyak, tak berkah tak apalah. Akhirnya korupsi, menipu, berbohong, kemudian entah apa lagi yang lain, sehingga yang semestinya bukan haknya dia ambil. Dia banyak dapat harta tapi tak berkah. Tanda tak berkahnya, habislah harta tadi digunakan untuk membangun rumah besar. Berapa lama bangunnya? Sampai 20-30 tahun membangun saya terus. Ada aja yang kurang. Kurang ke depan lah, kurang ke belakang lah, kurang ke atas lah, kurang ke bawah lah, underground. Karena tengok rumah orang ada ke bawah, dia mau buat pula ke bawah, korek lagi ke bawah. Setelah itu dia pun mati, tak menikmati rumah yang dia bangun selamanya. Kemudian ahli keluarganya pun tak mewarisinya, karena rumah itu rupanya mungkin telah tergadai. Orang pun tak suka, akhirnya nilai keberkahan tidak didapatkan. Ada rumah besar di Pekanbaru sana, tak dihuni. Maka orang menyebut ini rumah hantu. Orang mau beli pun tak mau, karena orang takut beli. Tak perlu sebutlah rumah siapa lah. Tapi rumah itu memang besar betul lah. Kalau lewat depannya memang besar. Terbengkalai seperti itu saja. Ini rumah yang tidak diberkahi. Sementara yang kita akan bawa nanti ke hari akhirat adalah nilai hidup yang kita dapatkan selama di dunia ini. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Barang siapa yang inginkan kebun akhirat, kami akan tambah kebun akhirat itu untuknya. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Kalau dia mau kebun dunia, kami akan berikan sebahagian dari kebun dunia itu. Bukan semuanya, enggak. Sebahagian saja. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sehingga untuknya tak ada lagi apa-apa bahagian di akhirat kelak. Untuk membangunkan nilai ada 4 perkara, tetapi tidak akan kita bahaskan sekarang. Ini disebut saja dahulu. 4 perkara tersebut untuk membangunkan nilai sehingga iman kita bertambah dan termotivasi untuk membuktikan keimanan sehingga mendapatkan ketakwaan sehingga nanti kita beroleh keberkahan. Yang 4 itu adalah ilmu tentang kebenaran. Yang kedua, berorientasi akhirat. Yang ketiga, berserah diri kepada Allah. Dan yang keempat, mendapat hikmah. 4. Ini semua kaitan dengan nilai ilmu, ilmu tentang agama. Maka Raja Ali Haji di Gurindam yang 12 itu, yang pertama kali disebut adalah siapa yang tidak memegang agama tidak dapat diberi nama. Anda ada nama lah. Fulan aja namanya cuma. Kalau tidak memegang, tidak memegang agama, nilai. Maka saya sure kan, kalau bisa lah, saya meminta supaya digali kembali Gurindam 12 ini. Dan saya sudah siapkan satu buku tentang Gurindam 12, yaitu dalil naklinya Gurindam 12. Yang 12 itu setiap bait itu kita letakkan di bawah ayat Al-Qur'annya, diberi tafsir. Hadis nabinya diberi penjelasan. Setiap bait dari Gurindam 12 lebih kurang 200 halaman. Nah, kalau bisa setiap orang pegang ini. Kalau memang ia berbangga dengan Gurindam 12 ini. Karena kalau disebut tafsir Al-Quran, terfikir olehnya 30 juz, banyak sekali kan? 6,000 ayat lebih. Ini tak perlulah beribu-ribu, 12 sajalah yang Gurindam itu. Ini ayatnya, ini hadis nabinya. Kemudian dijadikan sebagai pegangan. Kemudian kalau mau memilih pemimpin, pastikan ini sesuai dengan Gurindam 12 ini atau tidak. Fit proper testnya adalah Gurindam 12. Memegang agama atau tidak. Kalau tidak, tak ada namanya. Meskipun disebut di baleho itu besar-besar namanya. Karena nanti kalau tidak memegang agama, maka apapun dia akan lakukan, baik buruk dia tak peduli, halal haram dia, dia tak jaga. Sementara untuk mendapatkan keberkahan adalah dengan beriman yang dibuktikan dengan yang halal-halal saja dan menjauhkan diri dari yang haram-haram, karena itulah dia perbuatan takwa sehingga mendapatkan keberkahan bagi negeri, sehingga negeri ini betul-betul menjadi negeri yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Negerinya makmur, Allah pula mengampuni penduduk negeri tersebut. akhirnya dunia dapat karena negerinya makmur, kemudian karena Allah mengampuni orang-orang yang di negeri tersebut, maka orang-orang itu pula nanti di akhirat karena telah diampuni dosanya, maka dimasukkan ke dalam surga. Dunia mendapat, akhirat pun dia mendapatkan. Dapat dunia, dapat akhirat. Dari mana kita dapatkan? Dari keimanan dan ketakwaan, sehingga kita mendapatkan keberkahan, dan itu dibuka peluang besar-besar di bulan Ramadan. Dibuka-bukakan pintu surga, ditutup-tutupkan pintu neraka, dan dibelenggu syaitan sehingga tak ada lagi yang mengganggu dan menggoda kita. Kalau masih juga buat yang tidak baik di bulan Ramadan, nah itu salah diri sendiri. Jangan salahkan syaitan, karena syaitan lah dibelenggu. Kalau disalahkan juga syaitan, syaitan pun marah. Apa salah saya ini? Saya dibelenggu dah. Awak sendiri yang buat lah. Kira-kira begitulah kata syaitan. Jadi rupanya bulan Ramadan yang akan kita sambut itu adalah bulan yang sangat mulia sekali. Orang-orang dahulu tahu betul cara menyambut bulan Ramadan, yaitu dengan banyak-banyak berpuasa, banyak-banyak berbuat baik sebelum Ramadan, sehingga ketika di bulan Ramadan perbuatan itu menjadi mudah dan ringan untuk dilakukan. Setelah itu barulah simbol, simbolik. Simbolik itu, itulah yang mandi di tepian. Tapi yang hari ini yang mandi di tepian itu saja yang diambilnya. Persediaan imannya, hatinya tidak diperhatikan. Mandi di tepian? Mandi apa namanya itu? Yang besok mau masuk Ramadan itu? Mandi petang makan? Itu yang diambilnya. Tak tahu nilai falsafah yang ada di dalamnya. Nilai falsafah yang ada dalamnya adalah bersihkan segala kotoran, masuk ke bulan Ramadan yang suci. Nah ini dia. Kita ketika masuk dalam keadaan suci, bulan Ramadan yang dimasuki bulan yang suci, kemudian banyak-banyak pula berada di tempat yang suci, di masjid. Kalau bisa 10 malam yang terakhir iktikaf. Badan kita suci, masuk ke waktu yang suci, bulan suci Ramadan, di tempat yang suci, rumah Allah, dengan beriktikaf, membaca bacaan yang suci, Al-Quran, tadarus Al-Quran. Akhirnya dengan badan yang suci, di waktu yang suci, di tempat yang suci, dengan perbuatan yang suci, inilah dia kesucian yang sempurna. Dan inilah yang kita kejar dalam hidup, sehingga ketika bertemu dengan Allah, bertemu dalam keadaan yang suci, dan itulah keberhasilan. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang beruntung, orang yang berhasil adalah orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang bersih suci. Maka beruntunglah orang yang masuk Ramadan masih lagi berdosa, tetapi ia meninggalkan Ramadan dengan hati yang sudah bersih suci, dosa-dosanya diampuni. Inilah peluang di hadapan kita, bulan suci Ramadan. Pengajian ini hanya sebagai motivasi saja. Yang menjadi penentunya adalah diri kita sendiri. Dan bulan Ramadan, bulan berpuasa, bukanlah yang akan mengurangkan semangat kita untuk bekerja. Malah ini adalah peluang untuk membangkitkan semangat, karena semangat itu adalah dengan keimanan, dan akan terasa keimanan tersebut di bulan Ramadan. Karena ketika Allah menyebut perkataan Ramadan, mangkama Ramadana, Allah sambut dengan kata iman. Mangkama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini adalah sebagai isyarat bahwasanya bulan Ramadan ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki mana yang bermanfaat? Yang bermanfaat kalau makan dan minum bermanfaat untuk tubuh kita. Tetapi kalau Ramadan ini bermanfaat untuk kerohanian kita, sehingga kita masuk ke bulan Syawal, maka kita kembali bersih dan suci. Dan ini adalah keberuntungan di dalam hidup. Mudah-mudahan pengajian yang kita sampaikan ini bisa menjadikan motivasi bagi diri kita, dan sebenarnya diikuti dengan setelah ini pengajian khusus tentang puasa, yaitu kita tahu cara berpuasa, tapi yang penting adalah bagaimana menikmati puasa. Cemana menikmati puasa ya? Semakin kepetan, semakin nikmat. Oh, nikmat sekali. Di mana letak nikmat puasa ini? Menikmati pemandangan yang bagus. Dengan apa menikmatinya? Dengan makan. Menikmati bacaan Quran tadi. Dengan telinga. Menikmati makanan yang lezat. Dengan lidah. Menikmati puasa dengan apa? Salat, kalau kita punya alat untuk menikmati, oh nikmat sekali, berlama-lama sudah. Apabila kita menikmati Al-Quran, oh nikmat sekali. Umrah, haji, kalau kita untuk menikmati, meskipun uang habis, badan capek, penat, tapi kita menikmati, kita mau mengulangnya segitu lagi. Tak puas-puas. Apa sebab? Sebab kita menikmati. Bagaimana cara menikmatinya? Nah, itu pengajian khusus, dan itu mungkin akan disampaikan oleh ustadz yang lainnya. Tapi mesti mendapatkannya. Kalau tidak, nanti puasa terasa hambar, jadi beban. Salat hambar, jadi beban. Zakat hambar, jadi beban. Umrah haji hambar, jadi beban. Sementara Allah menyebut dalam Quran, semua ibadah-ibadah tersebut nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu nikmat, nikmatku, dan telah kucukupkan atasmu nikmatku, dan aku telah redha Islam sebagai agama. Allahu Akbar. Kalau sudah sampai kepada nikmat, maka iman terbuktikan. Ini kaitan dengan pengajian sekarang. Iman terbuktikan, ketakwaan didapatkan, keberkahan menanti. Ibarat petani suka sekali menanam padi. Suka dia menanam padi. Berlumpur-lumpur, suka. Berpanas-panas, suka. Kita larang orang tua kita, jangan lagi pergi ke sawah, mak. Tidak, karena dia senang. Pergi ke sawah itu sudah satu kesenangan. Dia sudah menikmatinya. Kemudian tumbuh padinya, bertambah senang. Menguning padinya, bertambah senang. Memanen padinya, bertambah senang. Memakan padinya, bertambah senang. Adakah kita akan mendapatkan kesenangan itu pula, kenikmatan itu pula dengan Ramadan? Tepuk dada. Tanya iman kita masing-masing, karena kita sendiri sebagai penentunya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Kalau ada yang bertanya nanti setelah ini boleh langsung bertanya, karena mungkin waktu kita berikutnya adalah untuk bekerja, dan kita tutup pengajian kita ini dengan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berikan pula kesempatan untuk dapat mengamalkannya. Allahumma akhlisna fi kulli 'amal. Ya Allah, berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan. apapun amalan yang kami lakukan ya Allah, dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pekerjaan kami, sebagai hamba-Mu ya Allah yang beribadah kepada-Mu, berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan yang kami lakukan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma jammilna bil afiyati wassalam, berikanlah kepada kami kesehatan dan juga keselamatan. Wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah, berikanlah kepada kami ketakwaan dan juga istiqamah. Wa'idna min kulli mujibatin nadamah, ya Allah jauhkanlah kami dari segala perkara yang bisa membawa kepada penyesalan. Fil hali wal ma'al, di dunia ini dan di akhirat nanti. Innaka sami'u du'a, sesungguhnya Engkau Maha mendengarkan doa. Ya Allah limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami. Ya Allah berikanlah pemberian yang merupakan kenikmatan bagi kami. Ya Allah jadikanlah pemberian-pemberian-Mu sebagai pemberian yang Engkau berkahi. Dan ya Allah berikanlah keutamaan kepada kami sehingga kami memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan-Mu di dunia ini dan di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.